Sur, sur, sur, sur. Sur. Sur, sur, sur, sur, sur. Sur. Sur. Makanya aku berani menghajar copet tua yang mau mencopet uangmu, karena aku pacar kamu. Sur. Makanya aku berani menampar tukang beca yang iseng mencolek pinggulmu, karena aku pacar kamu. Sur. Makanya aku berani berantem lawan anjing yang mau menggigit betismu. Sur. Karena aku pacar kamu. Semua kulakukan karena aku sadar bahwa aku pacar kamu. Maka dari itulah, semoga kau juga sadar bahwa kau pacar aku. Sur. Makanya aku mau menunggui kamu di rumah sakit waktu kamu dioperasi, karena aku cinta kamu. Makanya aku mau mengantarmu jalan kaki waktu mau ngesol sepatu, karena aku cinta kamu. Makanya saya mau mengerok punggung kamu ketika kamu masuk angin. Sur. Karena aku cinta kamu. Semua kulakukan karena aku merasa aku cinta kamu. Maka dari itulah, katakan juga bahwa kamu cinta aku. Ya Surya. Kamu cinta aku, ya Surya. Aku cinta kamu, kamu cinta aku.